ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia bagi kalian merupakan musuh yang nyata. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini. Yaqulullah ta'ala amiran ibadahu al-mu'minin bihi al-musaddiquna bi rasulih an ya'khudhu bi jami'i 'ural Islam wa syara'i'ihi. Kata Ibnu Katsir, ayat ini atau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman dan yang membenarkan rasulnya untuk mengambil seluruh urat-urat keislaman. Diperintahkan untuk mengambil seluruh syariat Islam, tidak boleh pilih-pilih. Harus mengambil secara keseluruhan, secara kafah. Wal amal bi jami' awamirihi wa tarki jami' zawajirihi, yaitu dengan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Mastata'u, sebisa-bisanya. Waluzum syara' kullihi huwa muqtada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan berpegang dengan syariat secara lengkap, secara keseluruhan, itu konsekuensi persaksian kita Muhammadan Rasulullah. Itu konsekuensi persaksian kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Konsekuensinya menerima seluruh syariat yang diajarkan olehnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ma atakum, apa yang dibawa oleh Nabi pada kalian, ambillah seluruhnya. Ma menunjukkan am, yashmul jami' ma atakum. Khonibdin azakumullah, kalimat ma yang bermakna apa-apa. Ambillah apa-apa yang dibawa oleh Rasul, artinya seluruhnya, semuanya yang dibawa oleh Nabi. Ini konsekuensi dari keislaman. Konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah berarti harus menerima seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah yang namanya ittiba, hakikat ittiba. Ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim Al-Asbahani menyatakan sebagaimana dinukil dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. Kata beliau, kata Abu Qasim Al-Asbahani, yang namanya ittiba menurut para ulama adalah mengambil sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada segala sesuatu. Al-akhdh bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Itu namanya ittiba. Tapi apa kaitannya dengan pembahasan kita? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaitannya adalah bahwa seseorang muslim, seorang hamba harus berpegang dengan syariat Islam secara keseluruhan, harus berpegang dengan sunnah Rasulullah secara keseluruhan, dan harus memuliakan, menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan satu atau dua syariat, meninggalkan satu sunnah atau dua sunnah, maka di sana mengandung unsur meremehkan. Alah, gak penting, gak harus, gak wajib, ini kan gak perlu. Ini bahasa-bahasa seperti ini menunjukkan kalau hati dia memiliki sesuatu, yaitu peremehan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka dikasih mukaddimah oleh penulis bahwa konsekuensi seorang muslim, seorang hamba dari keislamannya adalah harus berpegang secara keseluruhan. Udkhulu fi silmi kaffah. Ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil semua. Jangan pilih-pilih. Jangan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab dan ingkar pada sebagian yang lain. Jangan pilih yang ini, enggak mau yang itu. Enggak bisa. Wajib memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wa ta'dhimu syara' min tawqirillah. Memuliakan syariat Allah itu termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dalilu wufuril iman. Dan itu merupakan dalil, bukti-bukti lengkapnya keimanan atau sempurnanya keimanan. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, syariat. Syiar-syiar Islam, syariat. Salat syiar Islam, puasa syiar Islam, haji syiar Islam. Semua amalan-amalan syariat itu syiar Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati, merupakan bukti keimanan yang ada dalam hati seseorang. Wa luzumu syara', dan berpegang dengan syariat, mentaati Rasul SAW akan membawa seseorang kepada hidayah. Berpegang dengan syariat, mentaati Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, tajlib al-hidayah, akan membawa kepada hidayah. Wa tusrif anil ghawayah, dan akan memalingkan dari ghawayah, memalingkan dari kesesatan. Akan terbimbing kepada hidayah, dan akan terhindar dari ghawayah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati dia, kalian terbimbing. Terbimbing ke dalam hidayah. Terbimbing ke jalan yang lurus. Apa syaratnya? Tuti'uhu. Wa in tuti'uhu. Kalau engkau taati dia, atau kalau kalian taati Rasul, tahtadu. Kalian akan terbimbing ke dalam hidayah. Atau ayat lain Allah berfirman, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah bimbing mereka dengan iman mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah berikan hidayah kepada mereka, Rabb mereka memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab iman mereka. Ketika mereka beriman, Allah beri bimbingan. Ketika mereka bertakwa, Allah berikan bimbingan. Akhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambah orang-orang yang mengikuti hidayah, Allah akan tambah hidayah. Hadirin a'azakumullah, pernah kita singgung ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da'u wad-Dawa, dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, bahwa perbuatan dosa akan menyebabkan dia terjerumus dalam dosa berikutnya. Sebagaimana ketaatan akan membawa dia untuk mentaati pada ketaatan berikutnya. Sehingga di antara sebab seseorang menyimpang dari kebenaran, di antara sebab seseorang yusarraf anil haq, yusrifu anil haq, terlempar dari kebenaran, tersesat, karena dia meremehkan dan meninggalkan ketaatan. Meninggalkan satu sunnah, dua sunnah, tiga sunnah, akhirnya sesat. Khonibin a'azakumullah. Sebaliknya, siapa yang mentaati Allah, Allah akan tambah hidayah. Wa yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah bimbing mereka karena iman mereka. atau ayat yang tadi, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda, Allah akan tambah alladzina ihtadaw, orang-orang yang berupaya mengikuti hidayah. Ihtada maknanya berupaya untuk mengikuti hidayah. Orang yang demikian Allah tambah huda. Wa bihadza ta'rif dalal ba'd ashabil manahij. Kalau sudah kita tahu demikian, bahwa ketaatan membawa kepada ketaatan berikutnya, bahwa dosa akan menyeret pada dosa berikutnya, maka sungguh kita tahu betapa sesatnya ashabul manahijil munharifah, betapa sesatnya kelompok-kelompok manhaj yang sesat. Alladzina sabu anfusahum hukaman ala syara', yang mereka memasang dirinya, mendudukkan dirinya sebagai hakim yang menghukumi syariat. Ini sunnah pantas dikerjakan, ini sunnah enggak perlu dikerjakan, ini sunnah nanti saja, ini nunta sunnah yang begini. Nasaba nafsahu hukaman, dia menisbatkan dirinya sebagai hakim yang menghukumi sunnah, yang menghukumi syariat. Astaghfirullah. Faltazamu bi ba'dhin wa aradu an ba'd. Mereka berpegang dengan yang ini dan menolak yang itu. Atau berpegang dengan sebagian, berpaling dari sebagian yang lain. Manhum? Hizbiyun. Hizbiyun. Dari mulai haula alladziina tawallaw kibrahum ikhwanul muslimin. Menyatakan bahwa ini sunnah yang memecah belah. Yang ini sunnah enggak penting. Yang ini sunnah akan membuat kaum muslimin terbelakang. Yang ini sunnah dihukumi satu persatu sunnahnya. Ketika dikatakan itu sunnah, iya memang ini sunnah, tapi belum saatnya kita kerjakan sekarang. Ini akan membuat kita begini, akan membuat kita begitu. Khamilina azakumullah, sebagian mereka berdalih dengan istilah qushur wal lubab. Al qushur wal lubab, kulit dan isi. Ini cuma qishrun, yang penting itu lub. Ini cuma kulit, yang penting itu isinya, kata mereka. Ini khamilina azakumullah, orang-orang yang meremehkan sunnah, meremehkan syariat. Padahal yang namanya Islam itu satu kesatuan, utuh, lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka semuanya agama, dari A sampai Z-nya itu adalah agama, Islam. Enggak boleh menerima sebagian dan menolak sebagian. Tetapi mereka membeda-bedakannya. Hadza qishr wa hadza lub, wa hadza qishr wa hadza lub, hadhihi qushur wa hadhi lubab, kata mereka. Bukan hanya membagi, setelah membagi, nah tamu bil lubab, kita harus mementingkan lub, jangan mementingkan kusur. Pakaian di atas mata kaki kishrun, kulit itu, bukan inti. Pakai peci, pakai jenggot, pakai ini, itu semua kusur, kulit semua itu. Gunting kuku, mencabut bulu ketiak, itu gak penting, kata mereka. Itu kulit. Kita sedang jihad, kita sedang perang melawan Yahudi, kita sedang perang melawan orang-orang kafir. Ngapain berbicara tentang masalah gunting kuku? Ngapain berbicara tentang masalah gambar, masalah ini, masalah itu? Ikhwan fi din a'azakumullah, setelah kita tahu ayat tadi, kalau engkau berbuat taat, Allah akan tambah hidayah. Sebaliknya, kalau engkau meninggalkan ketaatan, akan masuk ke dalam ghawaya. Berarti orang ini berbahaya sekali. Kelompok-kelompok tersebut berbahaya sekali, kata penulis. Barangkali dikira itu hanya syarah dari saya saja. Kita lihat ucapan beliau. Qala hafizahullah, wa ma tawahhamuhu min annahu qushur, kata beliau. Yaitu apa yang mereka anggap bahwa perkara-perkara itu sebagai kulit, la ahammiyata lahu, yang tidak penting, au juz'iyat, atau mereka anggap sebagai juz'iyat, Sedangkan juz'iyah itu tidak penting, kata mereka. Juz'iyah itu perkara-perkara parsial. Ya, ini sama dengan yang membaginya dengan fara' wa usul. Ini usul, ini furu'. Usul itu pokok-pokoknya, ini penting. Adapun furu', enggak penting. Ngapain kita sibuk dengan masalah seperti itu? Kita sudah berjihad fisabilillah, kita sudah berperang, teman-teman kita banyak yang terbunuh, syahid. Kalian masih berkutat pada masalah jenggot. Kalian masih berkutat pada masalah gunting kuku, pada masalah ini dan itu. Lihat, na'udzubillah, meremehkan sunnah. Padahal itu perkara yang merupakan satu kesatuan, enggak bisa dipisahkan. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mujahidin mereka. Mereka berperang jihad dan jihad dan jihad. Dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Fatah, perang Yarmuk, perang Mu'tah. Selalu dalam jihad. Apakah mereka meninggalkan tadi yang kalian anggap kusyur? Apakah mereka meremehkan gunting kuku? Sebaliknya, sebelum menyeberangi sungai Efrat, pimpinan perangnya, panglima perangnya berkata kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang belum gunting kuku? Siapa di antara kalian yang belum mencabut bulu ketiaknya dan mencukur bulu kemaluannya? Dia absen untuk mengerjakan sunnah-sunnah. Karena mereka tahu jihad dengan sunnah-sunnah ini sejalan, tidak bertentangan. Justru semakin dia penuh dengan hidup dengan sunnah, maka semakin barakah perjuangannya, semakin barakah jihadnya, semakin barakah dia dalam dakwahnya. Tidak bertentangan. Haula la raiba annahum qadihuna fi hikmatillah. Mereka ini tidak ragu lagi bahwa mereka mencerca hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la yasha'u wa la yusharri' illa li hikmah. Berarti mereka mencerca dan menuduh hikmah Allah. Dianggap Allah membikin syariat ada yang tidak ada hikmahnya, ada yang enggak perlu, ada yang enggak penting. Astagfirullah. Dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tanpa hikmah. Karena Allah la yasha'u wa la yusharri', karena Allah tidak berkehendak, tidak mensyariatkan, tidak menentukan satu hukum kecuali karena hikmah. Kecuali karena ada hikmah di balik itu. Karena Allah Maha Hakim, Maha memiliki hikmah. Walau kana syai'un min asy-syara' la ahammiyata lahu ma anzalallah, ma anzalahu Allah 'ala 'ibadihi. Kalau saja ada perkara syariat yang tidak penting. Kalau saja ada perkara agama yang tidak penting, enggak mungkin Allah turunkan. Tidak mungkin Allah turunkan. Allah turunkan pasti karena satu hikmah yang Allah ketahui. Wala ta'abbadahum bih. Kalau enggak ada kepentingannya, enggak ada perlunya, enggak ada hajatnya, enggak ada hikmahnya, Allah enggak akan suruh hamba-hambanya beribadah dengan ibadah tersebut. Enggak mungkin. Allah akan suruh beribadah dengan ibadah itu kalau enggak ada hikmahnya. Walazimu qawlihim annahum alimun bima jahilahur rabb. Dan konsekuensi dari ucapan mereka berarti mereka merasa tahu apa yang Allah tidak tahu. Astagfirullah, astagfirullah. Itu lazim qawlihim, konsekuensi dari ucapan mereka. Ini enggak penting, ini enggak penting. Sebentar, kamu bilang enggak penting padahal Allah syariatkan. Apakah kamu merasa kamu lebih tahu dari Allah? Allah mensyariatkan perkara yang tidak penting. Kamu tahu itu tidak penting. Kemudian Allah tidak tahu itu enggak penting. Astagfirullah. Astagfirullah. Konsekuensinya mengerikan. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Setinggi-tingginya maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tidak mungkin Allah mengatakan satu syariat. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyatakan dari Allah satu sunnah kecuali pasti memiliki hikmah. Khamsun minal fitrah. Ashrah minal fitrah. Disebutkan 5 fitrah, 10 fitrah, sunan al-fitrah. Sunan al-fitrah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka itu sungguh perkara yang pasti ada hikmahnya. Dan siapa yang meremehkannya berarti menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, atau menuduh rasulnya mengajarkan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Astagfirullah. Wa haula'i la syakka anna lahum haddan min qawlihi ta'ala. Berarti mereka tidak ragu lagi terkena bagian dari ayat ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Terkena ayat ini sedikit ataupun banyak. Yani lahu haddan, mereka memiliki bagian ikut terkena dengan ayat ini. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab kemudian kalian kufur dengan sebagian yang lain? Kata Allah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Yang ini dipakai, yang itu dibuang. Yang ini diangkat, yang ini dihina. Yang ini penting, yang ini enggak penting. Astagfirullah. Pembagian-pembagian tadi barakallahu fikum adalah pembagian-pembagian yang muhdats. Pembagian yang muhdats dengan tujuan meremehkan yang kusyur, mementingkan yang lub katanya. Meremehkan yang furu', mementingkan usul. Meremehkan yang juz'iyat, yang parsial-parsial, mementingkan yang sifatnya pokok kata mereka. Ini ikhwan ibn na'azakumullah adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Qala al-'Izz ibn Abdissalam. Berkata al-'Izz ibn Abdissalam, "Wa la yajuzu at-ta'bir 'an asy-syari'ah bi annaha qishrun." Perhatikan ucapan al-'Izz ibn Abdissalam rahimahullah di dalam Al-Fatawa Al-Mausiliyah. Kata beliau, tidak boleh mengungkapkan, menjuluki syariat dengan kisir, kulit. Maka strati ma fiha minal manafi' wal khuyur. Karena apa yang ada di dalamnya, dari sekian banyak manfaat-manfaat dan kebaikan-kebaikan. Maka tidak boleh menjuluki syariat yang manapun dengan kisrun, tidak boleh. Wa kaifa yakunu al-amru bit-ta'ah wal iman qishran? Bagaimana mungkin menjuluki keimanan, menjuluki ketaatan, menjuluki syariat dengan kulit? Yang biasanya kalau engkau makan buah kulitnya dibuang, itu qishr namanya. Kamu makan kacang, isinya kamu makan, qishrnya dibuang. Kamu makan buah duren, isinya dimakan, kisirnya dibuang. Wahai kata, kemudian kalian menjuluki syariat yang ini isinya, yang itu kisir, maksudnya suruh dibuang. Maksudnya kalian akan membuangnya, enggak penting, seperti kulit kacang, seperti kulit pisang. Na'udzubillah min dzalik. Wa au annal ilmal mulaqab bi ilmil haqiqah juz'un min azza'i ilmi syari'ah. Atau kalian malah membaliknya, ilmu yang dijuluki dengan ilmu hakikat, maksudnya ilmu kalam, ilmu hakikat, kalian anggap sebagai bagian dari ilmu agama. Karena memang yang berkata tentang kisyir wal lubab adalah mereka, ahlul kalam. Ketika bicara agama, ini kisyir, tidak penting. Yang ini yang lebih, yang penting isinya. Setelah itu dibahas dengan ilmu kalam. Kenapa ilmu? Karena ilmu kalam itu adalah perkara yang penting, bagian dari agama. Ilmu yang muhdats, ilmu kalam dianggap bagian dari agama. Sedangkan sunnah-sunnah dikatakan kisyir. Terbalik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wa la yutlaq misla hadhil alqab illa ghabiyun, syaqiyun, qalil al-adab. Tidak mungkin menjuluki syariat dengan kulit, dengan julukan-julukan yang seperti itu, kecuali orang yang ghabi, yang dungu, syaqi, orang yang sengsara, yang qalilul adab, orang yang kurang adab kepada agama. Lau qila li ahadihim, coba katakan pada mereka, katakan pada mereka, inna kalama syaikhika, sesungguhnya ucapan gurumu itu kulit. itu kisir. Bagaimana kira-kira reaksi mereka? Marah atau tidak marah? Katakan, gurumu itu, tokohmu, syekhmu, itu ucapannya kusyur. Pasti marah mereka. Limada? La'an karagayat al-inkar. Mereka akan mengingkari sekeras-kerasnya. Kurang ajar kamu mencerca guru saya, dianggap ucapannya sebagai kulit yang dibuang di tempat sampah. Kamu marah karena ucapan gurumu dikatakan kisyir. Kamu sendiri mengatakan sunnah nabinya dikatakan kisyir. Kamu katakan syariat Allah dikatakan kisyir. Kenapa enggak marah? Kenapa kamu malah mengucapkannya? Bukan harusnya marah. Berarti mereka sendiri sadar ucapan kisyir itu penghinaan. Ucapan kisyir, oh itu kulit, itu penghinaan. Demikian pula akhir-akhir ini kaum liberal selalu berkata bahwa yang tampak di dalam pandangan mata itu semuanya kisyir, kata mereka. Dengan bahasa mereka tentunya. Ada yang menyatakan itu hanya upacara seremonial, itu hanya kulit atau itu hanya bingkainya saja, tidak penting. Yang penting itu isi yang ada dalam hati, kata mereka. Bahwa semua punya keimanan kepada ilah, kepada Tuhan, hanya istilahnya saja yang berbeda-beda. Muslimin punya istilah tersendiri, Buddha punya istilah tersendiri, Hindu punya, tapi sama-sama yang mereka maksud sama, yaitu pencipta langit dan bumi. Ini intinya sinkretisme agama, melebur agama jadi satu. Astagfirullah. Dan dianggap ibadah sebagai kisyir, itu bingkainya saja, itu kulitnya saja, itu hanya bungkusnya, itu hanya dengan istilah yang semena dengan itu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah adalah kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Padahal satu sunnah akan menyebabkan seseorang terbimbing pada sunnah berikutnya. Satu ketaatan akan membimbing seseorang dengan sebab itu kepada taatan berikutnya, kepada amal soleh yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Sebaliknya, ditinggalkan satu sunnah akan terhalang dari sunnah berikutnya. Ditinggalkan satu ketaatan akan terhalang dari ketaatan berikutnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qala, dikatakan, wa yutlaqu lafdul qushuri 'ala asy-syari'ah wa laysat asy-syari'ah illa kitabullah. Mengapa mereka mengungkapkan kalimat kulit, bungkus syariat terhadap syariat, padahal syariat itu isinya adalah kitabullah, isinya Al-Quran dan sunnah, ucapan Rasulullah SAW. Fayu'azzar hadzal jahil ta'ziran yaliqu bimithli hadzal dhanb. Seharusnya orang ini harus dihukum, orang yang bodoh ini, dengan hukuman yang pantas bagi orang yang berbuat dosa seperti itu, meremehkan syariat agama. Wal'abdu idza dzukira bid-dalil mimma janaba bihi as-shawab wajib alaihi al-khudu'. Seorang hamba jika diingatkan dengan dalil-dalil dari apa-apa yang merupakan kebenaran, wajib alaihi al-khudu', wajib tunduk dan menerima. Khudu' lil haqq wa qabulihi wal inqiyad lahu, wajib tunduk kepadanya, wajib menerimanya, dan wajib terikat dengannya. Seorang hamba kalau diingatkan dengan dalil-dalil, jangan mengatakan itu enggak penting, itu perkara kecil, itu hanya kulit saja, itu perkara remeh, itu perkara yang enggak perlu kita bicarakan sekarang, itu perkara yang tidak penting. Jangan. Ini ucapan-ucapan yang na'udzubillah, ucapan seseorang yang dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Karena ketundukan pada dalil, ketundukan pada ayat dan hadis merupakan konsekuensi keimanan. Allah berfirman, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Orang-orang yang ketika ditegur dengan ayat-ayat Allah, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak kemudian menerimanya dengan buta dan tuli. artinya tidak mau menerima. Lah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika ditegur dengan ayat-ayat Rabb mereka, telinganya mau mendengar, matanya mau melihat, hatinya mau menerima. Wa kana sahabah aqwamun nas, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan seluruh-seluruh manusia dan paling menegakkan kebenaran. Luzuman wa khudu'an lahu, mereka adalah orang-orang yang paling menegakkan kebenaran, paling tunduk, paling berpegang dengan syariat. Mengapa? Li'annahum akmalun nasi imanan, karena mereka yang paling sempurna imannya. Umar bin Khattab memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa pujian beliau kepada Abu Bakar? Qala sadiqun barun rasyidun tabi'ul haqq. Beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang lurus, yang mengikuti kebenaran. Kapanpun ada kebenaran, diikuti. Dari siapa saja datang kebenaran, dipegang. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memuji Umar bin Khattab dengan kalimatnya, kana waqafan inda kitabillah. Umar waqafan inda kitabillah, selalu berhenti pada apa kata Allah. Kalau sudah ada kata qala Allah ta'ala, berhenti dia dan tunduk. Masih ingat bagaimana beliau menghunuskan pedangnya dan berseru kepada masyarakat muslimin ketika itu, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mati, meninggal, akan aku potong tangan dan kakinya. Rasulullah SAW tidak mati, belum dipanggil sebagaimana dipanggilnya Musa alaihis salam. Tapi ketika Abu Bakar Siddiq membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Abu Bakar membacakan ayat, tidaklah Muhammad kecuali rasul, telah lewat para rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian mau murtad? Mau berpaling dari kaki kalian? Umar berhenti. Waqaf. Langsung berhenti dia. Gementar kakinya dan terjatuh duduk. Dan menyatakan, demi Allah, seakan-akan aku tidak pernah mendengar ayat ini. Padahal aku sudah hafal. Seakan-akan ayat ini baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar tentang kematian Rasulullah SAW. Langsung tunduk, menerima. Ketika berbicara sebagai khalifah, Amirul Mukminin, wahai kaum muslimin, wahai muslimat, kalian dilarang meminta mahar tinggi-tinggi, enggak boleh lebih dari sekian dan sekian. Karena melihat berlomba-lomba para wanita meminta mahar dengan besar. Dilarang oleh Umar, Amirul Mukminin. Tiba-tiba bangkit seorang ibu-ibu tua. Ya Amirul Mukminin, kunta Umairan, wasirta Umaran, faasbahta Amiran, fattaqillah. Engkau dulunya Umar kecil, saya tahu. Kemudian jadi Umar besar. Kemudian jadi Amir. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaupun salah seorang mereka meminta maharnya satu kintar. Satu kintar, satu pikulan emas. Bagaimana dengan ayat ini? Diam Umar, Amirul Mukminin, khalifah, di atasnya presiden. Apa katanya? Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Benar wanita itu, Umar salah. Di hadapan umum diakui kesalahannya. Ini waqafan li kitabillah. Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Wanita itu benar, aku yang salah, Umar yang salah. Ikhwani bin na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan kemudian benci kepada wanita tadi, malah dia ingat-ingat terus wanita yang pernah mengingatkannya dengan Al-Quran. Ikhwani bin na'azakumullah, masih banyak lagi kisah Umar yang ditegur dengan ayat berhenti, tunduk, tidak lebih dari kalimat aku percaya, aku beriman, aku tunduk dengan ayat Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat Hur namanya. Didatangi saudaranya, orang Badui, kaku, kasar. Wahai Hur, mintakan izin pada Amirul Mukminin Umar agar aku bisa bertemu dengannya. Taib, diizinkan. Wahai Amirul Mukminin, ada saudaraku mau ketemu, mau berbicara. Ayo silakan. Begitu masuk, langsung mengucapkan kalimat yang kurang ajar. Engkau, wahai Umar, tidak bersikap adil. Engkau begini, engkau begitu. Umar sudah marah. Sudah hampir memukulnya. Kata Hur, sebentar, ya Amirul Mukminin, saudaraku ini jahil. Dan Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau engkau diajak bicara oleh jahilun, ucapkanlah salam, ini keselamatan. Langsung berhenti Umar. Tidak jadi marah. Begitu diingatkan dengan ayat Allah, langsung tunduk. Radhiyallahu taala anhu. Wal 'abdu idza dhahara lahul haqq wa raghiba anhu fa innahu yastahiq an yazidahu Allah dalalan wa ghawaya. Seorang hamba, kalau diingatkan dengan hak, diingatkan dengan kebenaran, kemudian dia tidak suka. Ragiba anhu, tidak suka. Enggak suka dengan kebenaran, enggan dengan kebenaran. Fa innahu yastahiq an yazidahu Allahu dalalan wa ghawaya. Orang ini pantas ditambah oleh Allah kesesatan. Pantas ditimpakan kepadanya penyimpangan, wabu'dan dan kejauhan dari kebenaran. Bu'dan anil haq. Apa dalilnya? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu, menyimpang, menghindar, nyeleweng, maka Allah pun simpangkan hatinya. Ketika mereka enggan, Allah sesatkan hatinya. Hati-hati. Satu perkara, kebenaran, kita enggan, maka Allah akan balik hatinya, akan Allah sesatkan hatinya. Maka Allah peringatkan dengan kalimat, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah hati-hati. Hati-hatilah mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Hati-hatilah. Falyahdhar. Kalau menyelisihi Rasul, tidak mentaati Rasul, antusibahum fitnah, akan terkena fitnah atau terkena adab yang pedih. Apa itu fitnah? Kesyirikan, kekufuran, kesesatan. Sedangkan adab, adab fid dunya wal akhirah. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, falamma zaghu azaghallah, berarti dia dulu yang berbuat, kemudian Allah sesatkan dia. Dia dulu yang menolak kebenaran, dia dulu yang enggan untuk menerima hak, maka Allah jadikan dia sesat. Allah jadikan dia menyimpang. Karena tidak taat pada Rasul, karena tidak taat kepada sunnah-sunnah, maka tertimpa fitnah dan tertimpa azab. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'd qawlihi aw idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaig. Makna ayat ini adalah, kata Imam Ahmad rahimahullah, bisa jadi seseorang yang menolak sebagian dari perintah-perintah Nabi, maka dia terjerumus hatinya ke dalam kesesatan, atau hatinya dimasuki zaig, fitnah. Fayuzighullahu qalbahu fayuhlikahu, maka akhirnya Allah sesatkan dia, Allah balikkan hatinya dan Allah binasakan dia. Binasa agamanya terutama. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beberapa kaum muslimin usul, ya Amirul Mukminin, sebaiknya pasukan Usama jangan diberangkatkan dulu. Ya Amir Mukminin, sebaiknya ditunda saja dulu, nanti saja begini dan begitu. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Yang memberangkatkan pasukan Usama adalah Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Apakah pantas aku menggagalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah? Sungguh demi Allah, aku tidak akan meninggalkan satu sunnah pun, karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu sunnah, aku akan sesat. Bukan maknanya meninggalkan satu sunnah jadi sesat, bukan. Hati-hati. Maknanya kalau meninggalkan satu sunnah, akan terseret kepada meninggalkan yang lain, yang lain, yang lain, akhirnya sesat. Disebutkan di sini kalimatnya, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, inni akhsha in taraktu syai'an min amri Rasulillahi an azir. Aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari perintah Nabi, aku akan sesat nantinya. Suatu saat aku akan menyimpang. Khana ibn a'azakumullah, fasiddiq yukhbiru anna tarka syai'in min asy-syara' sababun lil ghawaya. Maka Abu Bakar Siddiq menjelaskan, mengkhabarkan bahwa meninggalkan sesuatu dari syariat, sesuatu dari ajaran Nabi, akan menjadikan sebab kesesatan. Yakun sababan lil ghawaya, akan menjadi sebab kesesatan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalimat syai'an, perhatikanlah, wa ta'ammal qawlahu ta'ala, qawlahu syai'an. Perhatikan ucapan Abu Bakar, syai'an. In taraktu syai'an min kitabillah, atau taraktu syai'an min sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan sesuatu dari sunnah. Yang mana kira-kira yang dimaksud? Yang mana yang dimaksud? Kalimat syai'an nakirah fi siyaqin nafi, ini tadullu alal umum. Tadullu alal umum. Artinya, apapun. Kalau aku tinggalkan syai'an, kalau aku tinggalkan sesuatu apapun dari sunnah-sunnah Nabi, aku khawatir akan menjadi sebab aku sesat. Akan menjadi sebab aku tersesat. Maka mencakup seluruhnya. Apakah yang mereka anggap sebagai lub, ataupun yang mereka anggap sebagai kisir, ini semua sama. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, akan menjadi sebab sesatnya seseorang suatu saat. Akan menjadi penyebab sesatnya seseorang. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami akan balik hati-hati mereka dan mata-mata mereka sebagaimana mereka awalnya memang tidak mau beriman. Karena awalnya tidak mau percaya, maka Allah sesatkan hatinya, Allah balikkan hatinya. Ini sama dengan yang tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Artinya mereka menginginkan jalan sini, Allah jongklokkan sekalian. Allah sesatkan dia. Sebagaimana ancaman bagi mereka yang tidak mengikuti jalan Rasul, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mada yaqulu rabbuna nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Dia berpaling ke sana, Allah palingkan dia ke sana. Qul inna a'udzubikumullah, meninggalkan satu syariat, ini enggak penting, ini enggak perlu, ini apa, enggak perlu kita hari ini membahas masalah yang seperti ini. Tiba-tiba dia sesat, jauh sesatnya. Bukan hanya sunnah itu saja dia tinggal, meninggalkan hampir seluruh agamanya. Mengapa? Karena sebab awalnya dia sudah menyimpang di awalnya. Satu sunnah dia tinggalkan dengan sengaja, maka akhirnya dia sesat, jauh meninggalkan sunnah. Demikian pula yang Allah katakan di sini, kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana awal pertamanya mereka tidak mau percaya, maka Allah palingkan hati mereka secara keseluruhan. Dan Allah palingkan pula mata-mata mereka. Apa makna ayat ini? Berkata Abu Abdullah Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah, fa'alam ya akhi anna man kariha as-sawab min ghairihi wa nasara al-khata' min nafsihi lam yu'man 'alayhi an yaslubahu Allahu imanahu. Terjemahkan, fa'alam ya akhi, kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, Siapa yang tidak suka kebenaran dari orang lain, tidak suka kebenaran dari orang lain, dan membela kesalahan yang ada pada dirinya, maka orang ini tidak aman. Tidak aman untuk dicabut kembali oleh Allah imannya. Ini mengerikan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengerikan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak suka dengan kebenaran yang sampai kepadanya dari orang lain, dia tentang. Walaupun hati kecilnya tahu itu benar. Dan membela kesalahan dirinya sendiri. Pokoknya apa yang saya katakan benar. Orang ini tidak aman. Bisa jadi Allah akan cabut kembali imannya secara keseluruhan, alias sesat dia. Li'anna al-haqqa min Rasulillah ilaika iftarada 'alaika ta'atu. Karena ketika kebenaran dari Rasul sampai kepadamu, maka engkau berkewajiban untuk menerima. Faman sami'a al-haqqa fa ankarahu, maka siapa yang mendengar kebenaran kemudian menolak, ba'da ilmihi lahu, setelah dia tahu itu hak, maka orang itu minal mutakabbirin 'ala Allah, maka orang itu termasuk orang-orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasara al-khata'a fa huwa min hizbi syaitan, dan siapa yang membela kesalahannya, maka dia termasuk golongan syaitan, hizb syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hadari hadari, hati-hatilah hati-hatilah, min amraini lahuma awaqibu su', hati-hatilah hati-hatilah dari dua perkara yang keduanya memiliki akibat yang sangat jelek. Apa salah satunya? Kata Ibnu Qayyim, salah satunya adalah raddul haq limukhalafatihi hawak, menolak kebenaran karena menyelisihi hawa nafsunya. Dia tahu itu benar. Ya akhi, bukankah Allah berfirman, ya akhi, bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hati kecilnya tahu itu hak, tapi dia tolak. Ini kata Ibnu Qayyim, awaqibu su, akibatnya sangat jelek. Fa innaka tu'aqab bi taqlibil qalbi, engkau akan dihukum oleh Allah dengan dibalik hatinya, disesatkan. Wa raddu ma yaruddu 'alaika min al-haqqi ra'san, dan menolak orang yang membantahmu secara langsung. Wa la taqbaluhu, dan kamu tidak mau menerima nasihat orang lain. Illa idza baraza fi qalbi hawak, kecuali kalau muncul sesuai dengan hawa nafsumu baru kamu terima. Fanabidina azakumullah, kamu lihat, perhatikan ucapan-ucapan ini tadi, yang tabiq ala kulli mubtadi'in dal, mencocoki semua jenis ahlul bid'ah. Silakan, tidaklah ada satu ahlul bid'ah mubtadi'un dal kecuali seperti ini sifatnya. Kesalahan yang ada padanya dia bela habis-habisan, kebenaran yang datang kepadanya ditolak mentah-mentah. Maka akibatnya dalal, sesat. Ahlus sunnah memiliki istijabah. Kalau itu hak, dia akan terima. Ya, itu hak, itu benar. Kalau kebetulan dia yang salah, maka dia akan menjawab, dia benar. Wa akhta'a Umar, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar, dia benar, aku yang salah, aku keliru, astagfirullah, aku lupa, aku cabut ucapanku. Ini ahlus sunnah. Di mana ada kebenaran, dia pegang. Di mana ada hak, dia ambil, dia tunduk. Tapi sebaliknya, kalau ada yang lebih mementingkan hawa dan kemudian menolak kebenaran dan membela kebatilan yang ada pada dirinya, maka inilah yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ketika dimintai pesan-pesan terakhir, ketika dimintai nasihat wasiat. Apa wasiatnya? Ad-dhalalah haqqad-dhalalah. an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Iyyaka wa talawun fid din. Kata beliau, kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf apa yang ternyata munkar. Apa yang kamu tahu itu munkar, kamu anggap ma'ruf. Apa yang kau tahu itu ma'ruf, kau anggap munkar. Itu dalalah, haqqud dalalah. Menganggap ma'ruf apa yang dia tahu dalam hati kecilnya itu munkar. Boleh enggak Pak Ustaz? Boleh sih, sungguhnya boleh, enggak apa-apa. Padahal hati kecilnya ini sungguhnya enggak boleh, haram. Ini dalalah haqqud dalalah. Sebaliknya, yang ma'ruf, dia tahu itu ma'ruf, dikatakan munkar. Apa betul Ustaz? Enggak benar itu, salah itu. Dalam hati kecilnya, sungguhnya sih benar dia. Kenapa? Karena bukan dari dia. Maka hawa nafsunya tidak terima, sombong. Salah, salah, salah. Enggak benar itu, salah. Padahal itu hak. Qul inna a'udzubika ini adalah dalalah, haqqud dalalah. Wa iyyakum wat talawun, hati-hati engkau dari berwarna-warni dalam agama. Di sini bilang ma'ruf, di sana bilang munkar. Di sana bilang munkar, di sini bilang ma'ruf. Na'udzubillah min dzalik. Apa akibatnya? Kata Ibnu Qayyim, lahuma awaqibus su, akan mendapatkan akibat yang sangat jelek, yaitu dibalik hatinya oleh Allah disesatkan. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Allah mengatakan kami akan balik hati-hati mereka. Kami akan balik mata-mata mereka sebagaimana mereka tidak percaya di pertama kali. Ini hak ditolak. Enggak mau percaya itu hak. Ini batil dibela. Enggak mau percaya kalau itu batil. Kalau kamu awalnya sudah tidak percaya, awas. Kesananya Allah balik sekalian. Allah sesatkan dia. Allah palingkan dia. Fa'aqabahum ala raddil haqqi awwal marrah bi an qallaba afidatahum. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, maka Allah balas mereka karena menolak kebenaran sekali di awal pertama, kemudian Allah balik hati-hati mereka dan mata-mata mereka. Ba'da dzalik. Wa qala al-'allamah Abdurrahman al-Mu'allimi rahimahullah, fa amma man kariha al-haqq wa istaslam lil hawa fa inna ma yastahiqqu an yazidahu Allah ta'ala dalala. Kata al-'allamah Abdurrahman al-Mu'allimi rahimahullah, adapun siapa yang tidak suka kebenaran dan dia tetap tunduk pada hawa nafsunya sendiri, maka orang ini pantas untuk Allah tambah kesesatan. Pantas Allah tambah kesesatan. Kesimpulan, apa penyebab dia mendapatkan kesesatan? Karena meninggalkan kebenaran. Apa sebab dia mendapatkan dari Allah awaqib, akibat yang buruk, yaitu dibalikkan hatinya, disesatkan hatinya. Apa sebabnya? Tarku al-haq, menolak kebenaran. Satu kadang-kadang kebenaran. Menyebabkan Allah murka, Allah balik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waradul haqqi wa daf'uhu huwa min khiyanatil amanah. Dan tambahan lagi, catatan penting, menolak kebenaran itu merupakan pengkhianatan. Apalagi dia seorang da'i, seorang ustaz, seorang kiai, seorang juru dakwah. Dia berkewajiban menyampaikan amanah. Mahiyal amanah, apa amanahnya yang dipikul oleh mereka para du'at? Untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ketika dia tahu itu salah, tetapi dia bela sebagai kebenaran, atau dia tahu itu batil, atau itu adalah hak, dia justru menolaknya, maka ini khianah. Ini namanya khianat. Jadi jangan dikira orang yang seperti ini orang yang hikmah. Jangan dikira orang ini masya Allah bijak sekali, bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak pemana-mana bijak, sana benar, sini benar, semua benar. Itu orang pengkhianat. Sebab yang salah pun dibilang benar. Yang batil dibilang hak. Maka orang ini berkhianat. Menolak kebenaran merupakan pengkhianatan. Walidzalika qala al-'allamah Muhammad Syakir rahimahullah, oleh karena itu Muhammad Syakir berkata, fa innal 'ilma amanah, ilmu itu amanah, harus disampaikan apa adanya. Wa man intasara lil batil, maka siapa yang membela kebatilan berarti qad dayya'al amanah, berarti dia telah menyia-nyiakan amanah. Menyia-nyiakan amanat Allah apa namanya? Khianat. Jadi secara zahir orang awam menilainya orang itu sangat bijak, ternyata dari sisi ilmu dia pengkhianat yang menipu kaum muslimin, mengkaburkan kebenaran, membuat bingung masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi yang kedua pada zuhur bismillahirrahmanirrahim taala. Sallallahu Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.